Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Novianti, biasa dipanggil Novi. Aku mewakili dari Barisan Pemuda Adat Nusantara, pengurus Kampung Kutai Lubuk Kembang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Di sini saya ingin menyampaikan tentang Aksara Kaganga. Baru-baru ini, pengurus Kampung Kutai Lubuk Kembang melaksanakan kegiatan workshop Anak Muda Jaga Kaganga, yang mana tema besarnya merawat aksara Kaganga Rejang. Di era modern ini, banyak sekali yang sudah hilang, sudah tidak ada yang tahu apa itu aksara Kaganga. Di sini kami mengajak seluruh anak muda di Kabupaten Rejang Lebong paham dan tahu yaitu tentang aksara Kaganga. Aksara Kaganga merupakan sebuah nama kumpulan beberapa aksara yang berkerabat di Sumatera sebelah selatan. Aksara-aksara yang termasuk kelompok ini adalah antara lain aksara Rejang, Lampung, Rencong, dan lain-lain. Nah, nama Kaganga ini merujuk pada tiga aksara pertama yang mengingatkan kita kepada urutan aksara di India. Istilah lainnya yaitu surat ulu. Selain di Sumatera Selatan, aksara Kaganga ini tersebar luas juga di aksara Batak. Surat Batak juga berkerabat dengan kelompok surat. Kan tetapi, urutan yang berbeda di perkiraan zaman dahulu di seluruh pulau Sumatera dari Aceh di ujung utara sampai Lampung di ujung selatan merupakan aksara yang berkerabat dengan kelompok aksara Kaganga atau biasa dengan disebut dengan surat ulu. Tetapi, di Aceh dan di daerah Sumatera Tengah ataupun Minangkabau dan Riau yang dipergunakan sejak lama adalah huruf Jawi. Perbedaan utama antara aksara surat ulu dengan aksara Jawa ialah bahwa aksara surat ulu tidak memiliki pasangan sehingga jauh lebih sederhana daripada aksara Jawa dan sangat mudah untuk dipelajari. Aksara surat ulu diperkirakan berkembang dari aksara Pallawa dan aksara Kawi yang digunakan oleh Kerajaan Sriwijaya, Sumatera Selatan. Di Bengkulu, aksara asli dari provinsi ini pun dikenal dengan Kaganga. Aksara Kaganga merupakan turunan dari aksara Pallawa yang berbentuk garis siku-siku serta sangat kaku. Pada zaman dahulu, aksara Kaganga ini ditulis di media bambu atau bilah bambu, batu, kulit kayu, rotan, bilah rotan, serta tanduk. Nah, masyarakat menggunakan untuk menuliskan doa-doa, mantra, teknik bercocok tanam, pengumuman, cerita rakyat, sejarah, informasi yang dikirim secara pribadi atau masyarakat luas. Nah, beberapa ahli bahasa mengklaim bahwa ada hubungan antara aksara ini dengan hieroglif ya, dari Mesir. Dari bahasa Ibrani, istilah Kaganga sendiri dicetus oleh Murphy Ajaspan, antropologi Inggris menerbitkan buku vlog tentang aksara Kaganga ini di daerah Sumatera. Menurut Kaganga, merupakan kerabat beberapa aksara tersebut tersebar luas di Sumatera sebelah selatan. Istilah aslinya yang digunakan oleh masyarakat Sumatera sebelah selatan adalah surat ulu, diperkira pernah digunakan oleh Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, di museum juga di negeri Bengkulu sendiri banyak digunakan potongan naskah penggunaan aksara Kaganga pada masyarakat zaman dahulu. Yang dikumpulkan dari berbagai daerah provinsi Bengkulu, saat ini budaya tulisan Kaganga kembali dimunculkan ke masyarakat, salah satunya adalah dengan menambahkan simbol-simbol tulisan dengan huruf tersebut pada motif-motif batik atau yang lainnya. Selain itu, anak sekolah kini juga mulai diperkenalkan dengan aksara Kaganga pada mata pelajaran muatan lokal. Nah, itu sih sejarah tentang aksara Kaganga. Nah, teman-teman semuanya yang mau tahu lebih banyak tentang aksara Kaganga, ayo main ke Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, yang mana pelajaran muatan lokal aksara Kaganga ini harus kita lestarikan, dikembangkan di Provinsi Bengkulu, terutamanya daerah Riau juga, Lampung, dan teman-teman semuanya, aksara Kaganga ini adalah surat yang ditulis zaman dahulu melalui simbol-simbol dengan menggunakan huruf aksara Kaganga.